بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهر الإخوة رحمنا ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan masuki pembahasan yang berikutnya dalam materi kita dari membacakan kitab Syarah Al-Manzumatil Biquniyah, yaitu istilah penamaan hadis yang dikenal oleh mereka para al-muhaddithin dengan hadis yang mudraj atau riwayat yang mudraj dengan riwayat yang mudrajah. Berkata Imam Al-Biquni rahimahullah, wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat. Wal mudrajat, dan al mudraj di dalam pembahasan hadis maksudnya adalah ma atat min ba'di alfadhi ruwati tasalat, apa yang datang dari sebagian lafad-lafad perawi satu hadis, namun lafad-lafad tersebut bersambungan dengan hadis yang diriwayatkannya. Ataukah dengan arti kata, apabila terdapat salah satu dari perkataan perawi yang ada di dalam rawi satu hadis yang perkataan mereka tersebut mentafsirkan matan hadis yang diriwayatkannya, akan tetapi disebutkan dalam keadaan bersambung dengan matan hadis yang diriwayatkannya tersebut, maka pentafsiran atau perkataan perawi tersebut yang bukan dari hadis dinyatakan sebagai riwayat yang mudraj. Artinya ini kalimat bukan dari hadis namun berasal dari seorang rawi. Namun karena bersambungnya perkataan seorang rawi ini dengan matan yang ada di dalam hadis yang diriwayatkannya, sehingga terlihat oleh seorang yang tidak mengetahui keadaan tersebut seakan-akan itu seluruhnya adalah hadis, seakan-akan itu seluruhnya adalah hadis. Ini yang diistilahkan dengan pembahasan mudraj. Kita bacakan penjelasan dari Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal hadis al-mudraj, hadis yang mudraj, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah memasukkan termasuk dari macam yang ke-26. هذا هو السادس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم. Macam yang ke-26 yang disebutkan secara berurut oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala di dalam manzumahnya, yaitu yang diistilahkan dengan mudraj. Al-hadis al-mudraj, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah ma adkhalahu ahadur ruwah. Kalimat yang dimasukkan oleh salah seorang dari perawi fil hadis yang ada di dalam salah satu hadis biduni bayan, tanpa menjelaskan bahwasanya kalimat ini darinya, namun disebutkan bersambung dengan hadis, sehingga Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan di dalam manzumahnya ittasolat. Penjelasan dari seorang rawi ini bersambung dengan periwayatan hadis yang diriwayatkannya, sehingga seakan-akan seorang yang tidak mengetahuinya, penjelasan dari seorang rawi ini tersamarkan pada diri seorang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk dari matan hadis, padahal kenyataannya tidak demikian. Walihada sumia mudraja, karena inilah dinamai kalimat yang disebutkan oleh salah seorang perawi tersebut sebagai sesuatu yang mudraj, sebagai sesuatu yang mudraj. Li'annahu udrija fil hadis, karena seakan-akan seorang rawi ini memasukkannya di dalam hadis tanpa menjelaskan bahwasanya itu bukan hadis, bahwasanya hadis ini dengan apa yang dimasukkannya sesuatu yang berbeda, tidak ada penjelasan. Sehingga al-mudraj bukan termasuk dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan seorang rawi. Mudraj bukan termasuk dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ucapan seorang rawi. Namun seorang rawi ini memasukkan ucapannya berbarengan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga difahami oleh seorang yang tidak memahaminya seakan-akan itu seluruhnya adalah hadis. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan, dan tujuan seorang rawi mendatangkan kalimat yang mudrad seperti ini dalam rangka terkadang maksudnya adalah tafsiran li kalimatin fil hadis, dalam rangka mentafsirkan satu kalimat yang ada di dalam hadis. Aw li ghairi dzalika min al asbab, ataukah dengan sebab yang lain, ataukah dengan sebab yang lain. Dan al-idras di dalam pembahasan hadis terkadang bisa terjadi di dalam awal hadis, dan terkadang terjadi pada pertengahan hadis, dan terkadang terjadi pada akhir satu hadis. Sehingga letaknya bisa terkadang di awal, bisa terkadang di tengah, bisa terkadang letaknya di akhir. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membuat beberapa misal. Bermisalan yang pertama yang beliau angkat adalah hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan tentang al-idraj di dalam awal hadis atau pada awal hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailun, kecelakaan. Ada yang menafsirkan wail itu adalah wadin fi jahannam, nama satu lembah di neraka jahannam, maksudnya pelakunya akan memasuki lembah tersebut. Kecelakaan ataukah bahaya yang tadi kita sebutkan didapatkan lil aqabi minan nar, bagi tumit-tumit, maksudnya tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan mendapatkan ancaman an-nar, neraka jahannam. Maka dari itu seorang yang berwudu dianjurkan, apalagi terkhusus tatkala membasuh kakinya, untuk kemudian benar-benar mengenakan air tersebut ke seluruh bahagian dari kakinya tersebut. Karena terkadang sebagian seorang yang cepat maunya bagian tumitnya tidak basah, ya kan? Bagian tumitnya tidak basah. Seorang yang hanya sekedar membasahi airnya dengan air keran tanpa ada membasuhnya, apalagi dengan cepat, terkadang pada bagian belakang tumitnya itu masih kering. Dan ini yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wailul lil aqabi minan nar. Sehingga di dalam hadis ini terdapat perintah tatkala seorang berwudu hendaklah benar-benar membasahi anggota-anggota wudu tersebut dengan air wudu. Namun terdapat satu riwayat sebelum Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis tersebut, waidu lil aqabi minan nar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan perkataannya, asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu. Artinya tatkala seorang berwudu hendaklah benar-benar menyempurnakan wudunya. Karena itulah terdapat satu riwayat yang menjelaskan tentang afdholnya seseorang yang berwudu, fa ahsanal wudu. Wa man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Tsumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia pergi ke masjid, wa lam yakhthu khatwatan, tidaklah dirinya melangkah dengan satu kali langkah, melainkan dengan langkah kakinya tersebut akan dia angkat satu derajat dan akan dirontokkan darinya satu kesalahan. Ini keutamaan seorang yang berwudu kemudian memperbagus wudunya. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memasukkan kalimat asbighul wudu bergandengan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wailul lil aqabi minan nar, maka kalimat asbighul wudu adalah termasuk dari kalimat yang mudraj, bukan hadis. Itu mudraj dari perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya adalah wailul lil aqabi minan nar. Ini contohnya hadis yang mudraj. Sehingga perkataan asbighul wudu adalah ucapannya Abu Hurairah. Namun seseorang yang membaca hadis ini menyangka bahwasanya keseluruhan kalimat ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Asbighul wudu wa ilul lil aqabi minan nar. Orang yang membacanya seakan-akan seluruhnya adalah hadis. Yang tidak faham, yang tidak mengerti bahwasanya kalimat yang pertama itu adalah riwayat yang mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang kalimat pertamanya adalah bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan Abu Hurairah. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam adalah yang terakhir, yaitu wailul lil aqabi minan nar. Ini contoh mudraj di dalam awal hadis. Kemudian contoh yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah al-idraj fi wasatil hadis. Idraj pada pertengahan hadis. Yaitu riwayat yang ma'ruf dari Al-Imam Az-Zuhri meriwayatkan satu riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang menjelaskan tentang proses seperti apa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi ghari Hira al-layali zawatil adad wa tahannusu at-ta'addud. Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertahannus di Gua Hira selama beberapa malam dalam jumlah hari yang tertentu, dan tahannus itu maksudnya adalah beribadah. Nabi alaihi salatu wasalam bertahannus, maksudnya dari tahannus adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Al-hadis Walladzi yasma'u hadzal hadis, yang mendengarkan hadis ini menyangka bahwasanya keseluruhan dari kalimat ini adalah perkataannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun tatkala diteliti lebih lanjut, perkataan Aisyah adalah sampai pada kalimat zawatul adad. Adapun atahannusu ata'abud adalah termasuk dari kalimat yang mudraj yang berasal dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan kalimat ini untuk kemudian mentafsirkan makna dari at-tahannus. At-tahannus itu maksudnya adalah at-ta'abbud, kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Namun beliau tidak menjelaskan itu perkataan saya, tidak, tapi menyebutkan penafsiran ini bergandengan dengan hadis, bergandengan dengan perkataannya Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga makna tahannus ta'abbud adalah mudraj dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan makna tahannus dengan pentafsiran ta'abbud karena pada sebagian makna at-tahannus itu artinya adalah al-ismul azim, al-ismu, dosa. Makna tahannus pada sebagian nas bermakna al-ism, seperti sabda firman Allah taala, wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka adalah orang yang terus-menerus berada di atas satu hins yang besar. Hins di dalam ayat ini maknanya adalah al-ism. Mereka terus-menerus berada di atas satu perbuatan dosa yang besar. Sehingga Imam Az-Zuhri rahimahullah menerangkan maknanya at-tahannus itu maksudnya adalah at-ta'abbud, bukan dosa. Sehingga pembahasan mudraj di dalam riwayat Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ini dimaksudkan dari kalimat mudraj tersebut adalah dalam rangka untuk mentafsirkan salah satu kalimat yang ada di dalam hadis yang diriwayatkannya. Namun bersambung, ya kan? Seperti perkataan Al-Imam Al-Baqi'i rahimahullah, ittashalat, bersambung dengan matannya. Wa mithalul idras fi akhir al-hadis, dan adapun permisalan idras di dalam pembahasan akhir hadis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada yaumul qiyamah dalam keadaan ghurran muhajjalin, putih, bersih, disebabkan karena asar bekas dari wudunya. Sehingga anggota-anggota tubuh seorang muslim nantinya akan memutih, akan bersinar. Ghurran muhajjalin, akan bersinar bersih, disebabkan karena bekas dari air wudu tersebut. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui umatnya dengan bekas dari wudunya, karena anggota-anggota wudu tersebut itu akan memutih, akan bercahaya. Sehingga tatkala ada dari mereka yang diusir dari telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasul mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku itu adalah umatku umatku. Namun disebutkan di dalam riwayat ini ada satu kalimat yang berbunyi faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk memanjangkan cahayanya dan tanda putih dari bekas air wudunya, maka silahkan dia kerjakan. Barang siapa yang ingin memanjangkan sampai lengannya, ya kan? Barang siapa yang ingin memanjangkan sampai di atas tumitnya, maka silahkan melakukannya. Namun kalimat ini faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al adalah riwayat yang mudraj, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al adalah mudraj dari ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga di dalam pembahasan al-wudu yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah sampai batasan dari batasan-batasan wudu, seperti mengusap apa membasuh tangan sampai dengan siku, sampai dengan siku, dan dibolehkan untuk kemudian melebihi dari siku tersebut, namun tidak berlebihan. Tatkala membasahi kaki juga dibolehkan untuk kemudian melebihi tumitnya tanpa harus berlebihan sampai dengan apa namanya dengkulnya, itu tidak. Karena kalau misal seseorang disyariatkan untuk kemudian membatasi sampai dengan sikunya, itu sangat menyulitkan, sangat menyulitkan. Harus wudu dipas-pasin sampai dengan sikunya, lebih sedikit tidak boleh. Apakah seperti seseorang berwudu mengusap kakinya dibatasi sampai dengan mata kakinya, akan kesulitan, akan kesulitan. Maka boleh seseorang untuk kemudian melebihkannya sedikit. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Namun anjuran untuk kemudian seseorang memanjangkannya secara berlebihan dengan tujuan agar supaya semakin panjang apa namanya tanda putih bersinar yang ada pada anggota-anggota wudunya, ini perkara yang tidak disyariatkan. Karena riwayat yang memberikan hasungan seseorang untuk kemudian memanjangkan cahayanya pada anggota-anggota wudunya adalah termasuk dari riwayat yang mudraj. Dan mudraj bukan hadis. Nabi alaihi salatu wasalam hanya menyebutkan kalimatnya sampai dengan inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sehingga kalimat yang terakhir di dalam riwayat hadis ini adalah adrajaha Abu Hurairah, dimudrajkan oleh Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Tafaquhan minhu fil hadis, karena belum memahami konteks yang ada di dalam makna hadis. Walihaza qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi nuniyah, karena inilah al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah memberikan komentar di dalam nuniyahnya. Wa Abu Hurairah qala za min kaisihi fa ghada yumayyizuhu ulul irfani. Abu Hurairah mengucapkan kalimatnya dari pikirannya. Fa ghada, kemudian yang memilah-milahnya adalah ulul irfan, yaitu mereka para al ulama. Setelah meneliti ternyata itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Sehingga penting ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, seseorang memahami mana yang hadis dan mana yang tidak. Kalau yang hadis berarti di atas hadis ini dibangun salah satu dari hukum syar'i, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam wajib diamalkan, wajib untuk kemudian dipraktekkan, terkandung di atasnya hukum syar'i. Namun bila mana bisa memilah dan membedakan akan mengetahui mana yang hadis dan mana yang tidak. Sehingga yang Allah di dalam bab ini adalah sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Yu'raful idraju bi umur. Seseorang mengetahui kalimat-kalimat yang ada dalam hadis sebagai sesuatu yang mudraj dengan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama bin nas, dengan nas. Haitsu ya'ti min tariqin akhar yubayyinu annahu mudraj. Maksudnya adalah datang dari jalur riwayat yang berbeda yang menjelaskan bahwasanya kalimat ini adalah termasuk dari kalimat yang mudraj. Ini cara yang pertama, melihat jalur riwayat yang lain kemudian dicocokkan, ternyata terlihat pada kalimat ini ada tambahannya yang menyebutkan bukan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian cara yang kedua, bi istihalati ay yakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala. Apabila dimustahilkan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyebutkan kalimat tersebut. Benar-benar mengucapkannya. Mustahil Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat yang seperti ini. Wa dzalika li dhuhuri khata'in fi, yang demikian disebabkan karena adanya kesalahan. Bertentangan dengan riwayat yang lain, bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Qur'an, tidak mungkin. Kalau semisal itu adalah hadis, karena antara hadis dengan Al-Qur'an tidak ada kontradiktif, tidak ada perselisihan makna untuk kemudian memiliki hukum yang berbeda. Au qarinatun tadulu ala annahu la yumkin ay yakuna min kalamin Nabi alaihi salatu wassalam. Ataukah terdapat salah satu dari qarinah, penguat yang lain yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini tidak mungkin dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yang lebih gampangnya adalah binasin min ahadil hufazil a'immah. Dengan adanya kalimat yang jelas yang berasal dari salah seorang hufaz dari kalangan a'immatul Islam yang menjelaskan bahwasanya kalimat ini adalah termasuk dari kalimat yang mudraj. Kita mengetahuinya dengan keterangan mereka para a'immatul hadis. Kemudian pembahasan yang setelahnya adalah hukum al-idraj. Hukum al-idraj. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan, apabila mudraj yang ada di dalam salah satu hadis ini tidak merubah makna yang ada di dalam hadis, maka tidak mengapa. Apalagi kalau semisal tujuannya adalah mentafsirkan seperti hadisnya Az-Zuhri dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang keadaan Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertahanus. Al-Imam Az-Zuhri bertahanus di gua Hira. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mentafsirkan makna tahanus adalah at-ta'abbud. Ini boleh karena tidak merubah makna dari hadis. Akan tapi disebutkan ala sabili at-tafsiri wal idhah, hanya semata-mata untuk mentafsirkan dan menjelaskan. Adapun bila mana merubah maknanya, maka yang demikian tidak dibolehkan kecuali dengan menjelaskannya. Itu bukan hadis, tapi perkataan si fulan. Kemudian pembahasan yang setelahnya adalah, apakah riwayat yang mudraj bisa dijadikan sebagai hujjah? Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, "Fa idza tabayyana al-idraj fa innahu la yakunu hujjah." Apabila jelas bahwasanya itu adalah sesuatu yang mudraj, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang dijadikan sebagai hujjah adalah hadis, karena seluruh dari hukum-hukum taklifiyah yang di atasnya dibagi hukum syar'i bersumber dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pembahasan mudraj. Sehingga dari kalimat Al-Imam Al-Baiquni ittashalat menunjukkan bahwasanya kalimat yang mudraj tadi itu yang berasal dari salah seorang perawi hadis bersambung dengan matan hadis yang diriwayatkannya. Itu maksudnya. Biduni bayan, tanpa dijelaskan. Kemudian yang setelahnya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala menyebutkan tentang hadis yang mudabbaj. Hadis yang mudabbaj. Berkata Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Dan apa-apa yang diriwayatkan oleh seorang kawan dari kawannya, kullu qarinin an akhi, seorang kawan dari kawannya, berarti masih satu guru, sama-sama murid, atau seusia, atau sama-sama belajarnya. Sama-sama belajarnya dari guru yang sama. Namun yang satu memiliki riwayat yang berbeda, yang satu memiliki riwayat dari jalur yang berbeda. Masing-masing kemudian meriwayatkan. Maka riwayat yang berasal dari dua kawan yang satu usia dan masing-masing meriwayatkan, ataukah satu guru, maka diistilahkan periwayatan yang diriwayatannya sebagai riwayat yang mudabbaj. Fa'rifu haqqan wantahi, ketahuilah bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar. Dalam manzumah yang ke-27 Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala menyebutkan tentang hadis yang mudabbaj. Tentang hadis yang mudabbaj, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang kawan dari kawannya. Yang kawan tersebut meriwayatkan pula hadis darinya, sehingga masing-masing meriwayatkan. Maka riwayat si fulan dari si fulan termasuk dari riwayat yang mudabbajah. Yang mudabbaj. Wal-qarinu, dan makna dari al-qarin adalah al-musahib, saling berkawan, saling berteman. Saling berkawan, saling berteman antara murid dengan murid, berarti satu qarin, satu akran, satu akran, atau satu letting dari sisi jenjang pendidikannya, maka satu akran. Dan kawan-kawannya adalah akronnya. Ai musyarakun lahu, maksudnya adalah sama, berserikat. Imma fisini, bisa jadi dalam pada sisi umur fisin. Au fil akhzi an syekh alladhi rawaya anhu, ataukah dari sisi pengambilan dari riwayatnya seorang syekh yang kedua-duanya meriwayatkan riwayat tersebut darinya. Semisal ay yakuna huduruhuma li syekhi muqarraban, muqarriban, misalan fi sanatin wahidah wa ma asbaha dzalik. Semisal kehadiran keduanya bermajlis dengan si syekh tersebut itu berdekatan pada tahun yang sama ataukah yang semisalnya. Maka al-aqran tersebut, yang satu leting, yang satu umur, yang satu syekh, apabila masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya, maka periwayatannya di sisi mereka para al-muhaddisin disilakan dengan riwayatul aqran. Riwayat al-aqran. Walihada, karena inilah tajidu fi kutubir rijal, engkau menjumpai di dalam kitab-kitab rijal ungkapan mereka para ulama, mereka menyebutkan mengomentari tentang riwayat dari si fulan, fariwayatuhu an fulan min riwayatil aqran. Riwayatnya si fulan ini dari si fulan termasuk dari riwayatul aqran. Berarti yang mudabbaj ini, yang mudabbaj, riwayat yang berasal dari satu kawannya yang sama-sama belajar dahulu. Ai annahu syaraka ma'ahu fi sin. Maksudnya adalah berserikat bersama dari sisi umur. Umurnya sama, bisa satu umur ataukah fil akhdhi 'ani syaikh, sama-sama gurunya. Fa in rawa kullu minhumā 'anil akhar fa huwa mudabbaj. Adapun bila mana masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya, si A mengambil riwayat dari si B juga mengambil riwayat dari si A, maka diistilahkan sebagai riwayat yang mudabbaj. Hadis yang mudabbaj, yang berasal dari kawannya. Ini dari sisi istilah. Tidak kemudian apa namanya dihukumi dengan riwayat yang seperti ini berarti riwayat mudabbaj adalah dhaif. Ini sekedar penamaan saja. Mereka para ulama ahli hadis membedakan antara riwayatul aqran dengan riwayatul fulan anil asyikh. Riwayat si fulan dari syekhnya dan riwayat si fulan dari kawannya. Ini dibedakan oleh mereka para ulama ahli hadis. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah masuk waktu isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.